Sing duwe bokong semok sa Indonesia bro. Sudah cantik suaranya, cakep lagi. Ada SNP Indonesia, ada Irmis, juga ada Ramayana, Mike Pro Shooting, Devi Aldiva, Kupala. Selamat siang semuanya. Spesial untuk masyarakat mistik tercinta. Tetap tegak.